أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قال الإمام سعد رحمه الله: يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله، الله سبحانه وتعالى mengabarkan semuanya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. يتعنتون على رسول الله ويقترحون ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه. يتعنتون على رسول الله، menanya, bertanya kepada Rasulullah yang bukan, enggak ada kepentingannya, tidak ada kepentingannya. Yaqtarihun, berbicara, meminta kepada Rasulullah SAW dengan sesuatu yang tidak mungkin. Laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kalaulah seandainya diturunkan ayat kepada Muhammad SAW dari Rabbnya khusus untuk mereka. وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا فأجابهم الله. Dan mereka menyangka kalau ayatnya khusus untuk mereka, ya niscaya mereka akan beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan mereka. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, talabu ridwana falaysatul hidayah wadhalal biaidihim. Mereka meminta keridhaan Allah, padahal yang namanya hidayah dan kesesatan bukan mereka yang mengatur. Seorang diberikan hidayah, seorang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di tangan manusia. Enggak bisa. Hatta ya'aru dzalika mutawaqqifan 'ala al-ayat. Sehingga mereka menjadikan hal-hal yang demikian itu sampai terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Minta untuk diturunkan khusus untuk mereka. Wa ma'adzalik fahum kadzibun. Padahal bersama dengan itu mereka orang-orang pendusta. Walau annana nazalna ilaihim al-malaikatu wa kallamahumul mauta wa asyarna alaihim kulla syai'in qubula ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أننا kalau seandainya kami nazalna إليهم الملائكة, kami turunkan malaikat kepada mereka, orang-orang kafir, orang yang diminta itu, yang minta ayat turun kepada mereka khusus untuk mereka, katanya. Wa kallamahumul mauta, dan malaikat mengajak bicara orang-orang yang sudah mati. Dan kami bangkitkan segala sesuatu yang sudah dikubur. Ya. Maka nuliyu min illa yasyaallah. Tetap saja. Ya, dengan adanya diturunkannya malaikat kepada mereka, diajak bicaranya orang-orang yang mati, siapa yang bisa menghidupkan? Kan enggak ada kecuali Allah. Dan siapa dan membangkitkan segala sesuatu, kan enggak ada yang bisa. Merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah. Padahal mereka minta apa? Orang-orang musyrikin minta untuk diberikan ayat yang khusus supaya bisa beriman. Tetap saja diturunkannya malaikat kepada mereka, diajak bicaranya orang-orang yang mati, dibangkitkannya segala sesuatu di hadapan mereka. Maka nuliyu minu illa yasyaallah, tetap saja mereka tidak akan beriman kecuali kehendak dari Allah. Artinya iman, hidayah, wadhalal laysat bi'aidihim, bukan di tangan mereka. Artinya bukan mereka yang mengatur, bukan manusia yang mengatur. Ya, yang mengatur adalah Allah. Ya, mau dikasih apapun dari tanda-tanda kebesaran Allah, ya, maka kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka tidak akan bisa. Walakin aktsaruhum yajhalun, akan tapi kebanyakan dari mereka bodoh, orang-orang yang bodoh. Wala yalzam ayati ar-rasul bil ayati allati yu'inunaha wa yaqtarunaha, sehingga tidak harus datang rasul kepada mereka memberikan yang khusus dari permintaan mereka. Balidza ja'ahum bi ayatin tabayyana ma ja'a bihi min al-haq kafa dzalik, bahkan kalau seandainya sudah ada ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat nam dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka cukup. Enggak harus minta yang khusus-khusus. Ya, enggak usah minta yang khusus-khusus bagi mereka lah. Cobalah buat saya khusus malaikat, request sendiri nggak bisa. Kalau ente nggak bisa berhak mendapatkan hidayah, kata Allah, ya nggak akan bisa. Atau sebaliknya, karena hidayah tuh nggak bisa dia atur sendiri, bukan di tangan manusia, bukan. Hidayah ad-dhalal, hidayah dan kesesatan itu bukan manusia yang ngatur. Ya. Nah. Di tangan Allah. Wa asalal maqsud wa kana anfa'alahum min talabihim al-ayat allati yu'inuna. Fa inna law ja'atum tabaq maqtaruhu walam yu'minu biha la'alajamul azab la'ajalahumul azab. Taruhlah seandainya kata al-imam Sa'di rahimahullah, datang kepada mereka satu tumpukan permintaan apa yang mereka minta dari permintaan tadi, minta ini, minta itu. Ya, saya mau beriman misalkan. Kalau seandainya ada petir, minta petir katanya. Jadi sambar lah dia. Ya, itu. Taruhlah kalau seandainya dipenuhi, misalnya dari permintaan-permintaan mereka. Taruhlah kalau seandainya dipenuhi. Tetapi mereka juga tidak mau beriman, tetap kekeh saja di atas kekufuran dan kesyirikan mereka. La'ajalahumul azab. Niscaya disegerakan azab kepada mereka. Akan cash kontan langsung. Azab. Mau permintaan apa, mau request apa. Seolah-olah dia yang ngatur. Ya, manusia yang ngatur. Enggak bisa. Sehingga ada lagi dalam al-hadis qudsi, man dzalladzi yata'ala 'ala Allah? Barang siapa? Siapa yang lancang terhadap Allah dengan mengatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni fulan, Allah tidak mengampuni fulan. Siapa ini lancang terhadap Allah? Emang sudah ada kesepakatan dengan Allah Azza wa Jal. Ya, kenapa kamu lancang terhadap fulan dan fulan dan memvonis fulan tidak akan diampuni? Itu urusan Allah, bukan manusia. Ini sudah lancang terhadap Allah Azza wa Jal, karena al-hidayah wa dhalal, hidayah dan kesesatan, naam, maghfirah, ampunan dan lain sebagainya, surga dan neraka, Allah yang menentukan. Adapun kita ya berjalan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lancang terhadap Allah Azza wa Jalla. Mendahului Allah. Fulan misalnya sudah meninggal, enggak akan diampuni. Fulan enggak akan diampuni. Fulan, na'udzubillah. Dari mana dia bisa memvonis seperti itu? Tidak boleh. Kecuali dia kafir benar-benar sharih. Kafir mata ala kufur. Abu Jahal. Kan sudah jelas. Tapi kalau masih samar, masih dia berada di atas dosa besar, itu urusan Allah. Naam. Ya, tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarlah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah mengazab dia. Kalau Allah berkehendak, maka Allah ampuni dia. Sahibul kabirah. Itu pelaku dosa besar. Urusan Allah. Ya kalian jangan ikut campur. Jangan mengatur-ngatur, itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita enggak bisa ikut campur di situ. Wala haula wala quwwata illa billah. Fadhlan barakallahu.